Pernahkah Anda berpikir, kenapa ada dua perusahaan dengan modal yang persis sama, visi yang sama, tapi 5 tahun kemudian nasib mereka bagaikan bumi dan langit? Itu sebuah fenomena yang sangat sering terjadi di industri nyata ya. Benar sekali. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Untuk Anda yang selalu ingin menggali lebih dalam di balik layar dunia bisnis dan teknologi, hari ini kita punya misi khusus. Kita akan membongkar sebuah konsep yang sangat memicu pemikiran. Konsep yang mengubah paradigma. Tepat. Kita akan membedah bab 58 dari sumber yang sangat menarik, yaitu The Architect of Capital, subjudulnya Strategic Technology Roadmaps and Investment. Premis utamanya sangat berani loh. Buku ini menantang kita untuk berhenti melihat teknologi sekedar sebagai tumpukan kode. Atau sekedar deretan server dan kumpulan programmer di ruangan tertutup. Betul. Teknologi harus dilihat sebagai sebuah portofolio investasi finansial yang sangat strategis. Nah, untuk memulai eksplorasi ini, mari kita bayangkan sebuah skenario nyata. Coba Anda bayangkan ada dua startup e-commerce di Asia Tenggara. Keduanya memulai di titik yang sama persis. Ya, keduanya baru saja mendapat suntikan pendanaan seri A sebesar 10 juta dolar AS di waktu yang sama. Visi mereka identik. Bahkan kalau Anda melihat aplikasi awal mereka, nyaris tidak ada bedanya. Oke, mari kita bedah ini. Apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun kemudian? Yang sangat menarik di sini adalah betapa kontrasnya hasil akhir dari kedua perusahaan tersebut. Startup pertama, mari kita sebut saja startup A, valuasinya meroket menembus angka 5 miliar dolar AS. 5 miliar? Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Mereka tidak hanya mendominasi pasar e-commerce, tapi teknologi mereka menjadi fondasi yang begitu kokoh sehingga mereka dengan mudah berekspansi ke layanan fintech, logistik, bahkan infrastruktur cloud. Lalu, bagaimana dengan startup B yang modalnya sama tadi? Nah, startup B ini benar-benar mandek. Valuasinya mentok di angka 100 juta dolar AS. Pertumbuhan pengguna mereka stagnan, dan pada akhirnya mereka terpaksa diakuisisi dengan harga yang sangat murah oleh kompetitornya sendiri. Sebentar. Dengan modal yang sama dan produk awal yang persis sama, selisih valuasinya bisa sejauh itu. Pasti ada yang salah dengan tim eksekusinya, kan? Atau mungkin startup A merekrut engineer yang gajinya jauh lebih mahal? Itu asumsi logis yang paling sering muncul, tapi faktanya bukan itu alasannya. Oh, bukan? Bukan. Eksekusi produk mereka sama-sama cepat di awal. Talenta yang mereka rekrut pun berada di level yang sama. Perbedaan krusialnya murni terletak pada kualitas keputusan strategis, arsitektur mereka. Maksudnya keputusan dari hari pertama? Tepat dari hari pertama. Startup A secara sadar dan sangat disiplin mengalokasikan 20% dari kapasitas engineering mereka untuk membangun fondasi platform API internal. Dan perhatikan ini, mereka membangun fondasi ini sebelum ada pelanggan atau divisi bisnis yang memintanya. Wow, jadi mereka investasi di awal ya? Sementara startup B? Startup B mengambil jalur yang sepenuhnya reaktif. Mereka hidup dari sprint ke sprint, menguras seluruh energi engineer mereka, murni demi mengejar fitur-fitur jangka pendek. Hanya untuk memuaskan tekanan rilis kuartalan ya? Tepat sekali. Jadi ini benar-benar mengubah cara kita mendefinisikan yang namanya roadmap teknologi. Kalau selama ini kita berpikir roadmap itu cuma dokumen Excel atau kalender berisi daftar fitur yang bakal dirilis bulan depan, ternyata kita salah besar. Sangat keliru. Roadmap itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan strategis. Ini tentang bagaimana sebuah perusahaan mengalokasikan sumber daya mereka yang paling langka. Dan untuk Anda yang mendengarkan, ingat ya, di perusahaan teknologi sumber daya paling langka itu bukan uang tunai di bank. Betul, melainkan fokus. Fokus, perhatian, dan tentu saja talenta dari para engineer itu sendiri. Disinilah banyak pemimpin teknologi dan bisnis sering terjebak. Mereka keliru menyamakan antara implementasi dan strategi. Padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Bisa tolong dijelaskan bedanya? Karena di lapangan, batasnya sering kabur. Tentu, implementasi itu berbicara tentang doing things right, melakukan segala sesuatunya dengan benar. Ini masuk ke ranah taktis, misalnya merancang pola desain software yang rapi, memastikan clean code, atau membangun pipeline otomatisasi yang mulus tanpa error. Itu hal-hal teknis yang memang wajib ya. Sangat wajib, tapi itu bukan strategi. Strategi adalah tentang doing the right things, memilih hal yang benar untuk dilakukan. Ini adalah domain kepemimpinan yang jauh lebih sulit, memutuskan apa yang harus dibangun, mengapa kita harus membangunnya sekarang. Dan yang paling berat, apa yang diputuskan untuk tidak dibangun? Betul sekali, apa yang secara sadar kita korbankan. Memutuskan apa yang tidak dibangun itu kadang butuh perdebatan berbulan-bulan di ruang rapat, kan? Apalagi kalau tim sales sudah menekan minta fitur baru untuk klien besar. Tapi ada satu analogi finansial di sumber kita ini yang sangat kuat untuk menjelaskan dilema tersebut, yaitu efek bunga majemuk atau compounding effect. Leverage multiplier. Benar. Kita sering lupa kalau teknologi itu bertindak sebagai pengalih. Ambil contoh startup A tadi. Keputusan mereka mengalokasikan 20% waktu untuk membangun platform API di tahun pertama, Ads pasti membuat mereka terlihat lebih lambat merilis fitur dibandingkan startup B. Di awal pasti terlihat lambat. Tapi coba kita lihat di tahun ketiga. Ketika bisnis menuntut mereka berintegrasi dengan 10 mitra pembayaran baru, startup A bisa menyelesaikannya dalam hitungan minggu. Itulah bunga majemuk positif. Dan efek sebaliknya juga sama nyatanya di lapangan. Bayangkan, di tahun pertama, demi mengejar target peluncuran, Anda memilih arsitektur database asal-asalan. Yang penting jalan. Yang penting rilis dulu ya. Iya. Lalu di tahun ketiga, ketika pengguna Anda meledak dan bisnis tiba-tiba butuh sistem dompet digital yang kompleks, database awal itu tidak sanggup menampungnya. Runtuh sistemnya. Tepat. Akhirnya migrasi ke sistem baru memakan waktu 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu, tidak ada satupun fitur baru yang bisa dirilis. Momentum bisnis Anda mati total. Itu adalah bunga majemuk negatif yang harganya sangat mahal. Sangat mematikan untuk bisnis. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, portofolio inisiatif teknologi itu harus dipetakan ke dalam 3 kategori besar. Kita punya inovasi, optimasi, dan transformasi. Mari kita urai satu persatu. Boleh. Agar Anda yang mendengarkan bisa langsung membayangkannya di perusahaan masing-masing. Kategori pertama adalah inovasi. Ini adalah area dengan risiko tinggi, di mana kita mencoba membuka pasar atau aliran pendapatan baru. Misalnya nih, tim Anda bereksperimen membangun fitur rekomendasi produk berbasis kecerdasan buatan dari nol. Kita tidak tahu pasti apakah itu akan sukses meningkatkan konversi secara masif. Betul. Risikonya tinggi, tapi jika berhasil, imbalannya luar biasa. Tapi tentu saja sebuah perusahaan tidak bisa hanya hidup dari eksperimen berisiko tinggi. Harus ada keseimbangan operasional. Disitulah kategori kedua masuk, yaitu optimasi. Ini yang lebih aman ya? Sangat aman. Berbeda dengan inovasi, optimasi ini resikonya rendah dan metrik keberhasilannya sangat terukur. Contoh paling gampang adalah inisiatif merefaktor kode untuk memangkas biaya tagihan cloud server bulanan sebesar 20%. Atau mempercepat proses tes otomatis agar engineer tidak bengong menunggu prosesnya selesai. Benar, itu murni tentang efisiensi. Penting untuk diingat bahwa optimasi membuat perusahaan lebih hemat, tapi dia tidak akan pernah menciptakan model bisnis baru. Lalu kita masuk ke kategori ketiga, dan menurut saya ini yang paling bikin pusing kepala para eksekutif, yaitu transformasi. Ini yang paling monumental. Transformasi ini bukan sekedar bikin fitur baru atau ngirit biaya server, tapi mengubah cara perusahaan beroperasi secara fundamental. Risikonya sangat-sangat tinggi, durasinya bisa bertahun-tahun, dan butuh komitmen mati-matian dari level direksi. Contoh klasiknya adalah saat sebuah bank memutuskan memigrasikan seluruh arsitektur monolit warisan tahun 90-an mereka menuju sistem microservices berbasis cloud. Kalau berhasil, perusahaannya lahir kembali. Kalau gagal, operasional harian bank bisa lumpuh total. Benar sekali. Nah, untuk Anda yang sedang mendengarkan, coba ingat-ingat roadmap di tempat kerja Anda sekarang. Apakah isinya dari atas sampai bawah hanyalah daftar fitur fungsional yang ditagi oleh divisi produk untuk rilis kuartal depan? Jika iya, maka secara teknis perusahaan Anda tidak memiliki strategi teknologi. Anda hanya punya rencana operasional fungsional. Evaluasi yang sangat tajam. Jika sebuah roadmap hanya berisi deretan fitur, kita benar-benar kehilangan dimensi waktu dari sebuah investasi strategis. Untuk mengatasi kebutaan ini, para ahli merekomendasikan penggunaan kerangka berpikir Horizon Planning dari McKinsey. Kerangka yang membagi fokus ke dalam 3 zona waktu ya? Iya, Horizon 1 adalah periode 0 hingga 12 bulan ke depan. Ini adalah mesin pencetak uang Anda hari ini. Fokus utamanya adalah menjaga bisnis inti tetap berjalan, merilis fitur yang diminta pasar sekarang, dan membayar utang teknis yang sudah berstatus kritis. Berapa banyak tim yang harus di situ? Idealnya, Anda mengalokasikan sekitar 70-80% dari total kapasitas tim di Horizon 1. Tapi ada satu peringatan keras. Jika Anda membiarkan tim tersedat 100% hanya di Horizon 1, bisnis Anda dipastikan akan stagnan dan mati perlahan di masa depan. Sering banget kan kita lihat tim engineer yang napasnya udah ngos-ngosan cuma buat rilis fitur minggu depan? Mereka sama sekali nggak punya waktu buat mikirin Horizon 2. Padahal Horizon 2 ini krusial, rentang waktunya 12-36 bulan ke depan. Area untuk ekspansi terdekat. Betul. Ini bukan lagi soal fitur harian, tapi tentang platform engineering dan ekspansi. Bagaimana membangun fondasi arsitektur agar sistem yang sekarang menampung 10.000 pengguna siap menampung 1 juta pengguna tahun depan. Alokasi sehatnya sekitar 15-25% di sini. Kalau Anda mengabaikan Horizon 2 saat bisnis tiba-tiba harus scale up, sistem Anda akan runtuh dan kompetitor akan menyalip dengan mudah. Dan terakhir, ada Horizon 3. Rentang 36-60 bulan ke atas. Ini adalah arena untuk taruhan transformatif masa depan. Mungkin berupa riset mendalam tentang penerapan model AI generatif khusus untuk industri Anda, atau mengeksplorasi infrastruktur desentralisasi. Anda tidak perlu menaruh banyak orang di sini. Cukup 5-10% saja kan? Cukup. Peringatan di Horizon 3 ini juga sangat rasional. Jangan terlalu agresif. Kalau sebuah startup terlalu banyak membakar uang di riset Horizon 3 yang visioner, tapi lupa berjualan di Horizon 1, mereka akan bangkrut jauh sebelum benih riset tersebut bisa dipanen. Membicarakan persentase alokasi seperti ini, rasanya kita sedang berada di rapat Dewan Direksi Keuangan ya? Memang itu tujuannya. Dan ini disengaja. Karena konsep alokasi waktu ini punya padanan langsung di dunia finansial. Anda pasti familiar dengan istilah CapEx atau Capital Expenditure dan OPEX atau Operational Expenditure. Dua pilar pengeluaran utama. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, CapEx adalah investasi masa depan. Ini adalah tenaga engineer yang Anda curahkan hari ini untuk membangun arsitektur dasar, otomatisasi keamanan, atau platform API internal. Sesuatu yang nilai gunanya akan terus dinikmati perusahaan selama bertahun-tahun. Sementara OPEX adalah biaya harian untuk menjaga lampu tetap menyala, memperbaiki bug, merawat server, dan mengerjakan pembaruan fitur rutin yang sifatnya maintenance. Disinilah bagian yang sangat menarik. Rasio yang sehat idealnya adalah 70-30. Inovasi dan 30% untuk pemeliharaan. Benar. 70% kapasitas tim dicurahkan untuk membangun nilai baru atau CAPEX tadi. Sementara 30% sisanya digunakan untuk pemeliharaan sistem yang sudah ada atau OPEX. Sekarang, coba Anda bayangkan jika tim di perusahaan Anda terjebak di rasio 50-50. Maknanya sangat mengerikan. Setiap hari, separuh dari napas, waktu, dan energi seluruh departemen teknologi Anda habis terbakar murni hanya untuk membayar pajak atas keputusan-keputusan arsitektur yang buruk di masa lalu. Perusahaan Anda setengah lumpuh. Dan salah satu strategi paling efektif untuk mencegah pembengkakan pajak pemeliharaan ini adalah dengan secara ketat menerapkan kerangka build versus buy versus partner. Membangun, membeli, atau bermitra? Ya, ada penyakit kronis di kalangan engineer, yaitu ego ingin membangun semuanya dari nol karena merasa mampu secara teknis. Padahal prinsip strategisnya sangat sederhana. Anda hanya boleh membangun sebuah sistem sendiri jika sistem tersebut merupakan diferensiasi inti yang memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis Anda. Pembeda utama dengan kompetitor ya? Tepat. Kalau Anda adalah Amazon di pertengahan tahun 2000-an, membangun infrastruktur komputasi seperti AWS sangat masuk akal karena solusi di pasar belum ada yang mampu menangani skala mereka. Tapi hari ini, pasti beda ceritanya. Jika perusahaan Anda butuh sistem HR untuk cuti karyawan atau butuh database relasional biasa, keputusan terbaik secara absolut adalah membeli atau menyewa layanan managed service. Mengapa Anda harus mengorbankan waktu engineer Anda yang sangat mahal untuk menulis kode sistem yang sudah tersedia secara murah, stabil, dan dikelola oleh pihak ketiga? Benar sekali. Jangan buang-buang waktu menciptakan ulang roda kalau Anda bisa beli bannya langsung di bengkel. Nah, ngomong-ngomong soal pajak pemeliharaan tadi, kita harus membahas isu besar yang sering dihindari, utang teknis atau technical debt. Ini topik favorit tapi sekaligus paling dihindari. Biasanya istilah ini cuma bergaung sebagai keluhan para programmer di aplikasi chat internal. Tapi eksplorasi kita hari ini memaksa kita untuk melihat utang teknis sebagai liabilitas real yang benar-benar tercatat secara metaforis di neraca keuangan perusahaan. Dampaknya sangat nyata. Utang teknis ini bukan cuma bikin kode jadi berantakan, tapi dia secara nyata menghambat kecepatan rilis ke pasar dan pelan-pelan mencekik moral tim engineering Anda sampai mereka kelelahan lalu resign. Jat utang teknis sebagai liabilitas finansial memberikan kita sebuah lensa analitis yang sangat berguna. Sama seperti utang di bank, utang teknis juga memiliki suku bunga. Ada utang dengan suku bunga tinggi, dan ada yang berbunga rendah. Bagaimana cara membedakannya? Utang bunga tinggi ini letaknya di area inti dari sistem Anda. Ini adalah kode yang setiap hari harus dimodifikasi oleh berbagai tim, tapi saking berantakannya, setiap kali disentuh pasti merusak fitur lain di tempat yang berbeda. Efek domino ya? Iya. Ini sangat menghambat aliran nilai bisnis dan harus segera dilunasi, alias direfactor. Sebaliknya, utang bunga rendah adalah barisan kode jelek, usang, mungkin ditulis 10 tahun lalu, tapi dia berfungsi sempurna dan hampir tidak pernah perlu dimodifikasi. Nah, kalau yang bunga rendah ini, apakah kita biarkan saja berdebu? Bukankah itu seperti bom waktu? Tapi masuk akal sih, kalau kita nggak pernah perlu memodifikasinya untuk merilis fitur baru, buat apa buang-buang waktu memperbaikinya? Biarkan saja dia bekerja di latar belakang. Pragmatisme adalah kuncinya di sini. Pertanyaan yang lebih sulit adalah, kapan kita benar-benar harus menekan tombol refinance dan merombak ulang kode yang berbunga tinggi tadi? Analisis dari materi kita ini memberikan satu formula kuantitatif yang patut dicatat. Bagaimana cara menghitungnya? Anda hitung dulu beban bunga tahunannya. Ambil waktu ekstra yang terbuang sia-sia oleh engineer karena terhambat kode buruk tersebut per satu fitur. Lalu kalikan dengan jumlah rata-rata rilis fitur dalam setahun. Terakhir, kalikan lagi dengan biaya gaji per jam engineer Anda. Menarik, mengubah keluhan teknis menjadi angka uang yang nyata. Jika total uang yang menguap itu ternyata lebih besar dari proyeksi biaya untuk mematikan sistem, menahan rilis, dan menulis ulang kodenya dari awal, maka silakan lakukan rewrite. Tapi jika angkanya lebih kecil, telan saja pil pahitnya dan lanjutkan bisnis. Keputusan yang murni didasarkan pada perhitungan modal. Dan berbicara soal perhitungan, ada satu lagi opsi yang sering ditakuti, tapi sebenarnya sangat melegakan secara operasional. Opsi mematikan sistem secara permanen. Betul, proses sunset. Pemimpin teknologi yang hebat tahu kapan harus memotong kerugian. Jika biaya untuk memelihara sebuah sistem pelaporan internal atau API lama sudah jauh lebih mahal dibandingkan nilai bisnis harian yang dihasilkannya, jangan ragu untuk mematikannya. Hentikan pendarahan biaya operasional Anda dengan segera. Keberanian untuk mematikan sistem itu memang butuh nyali strategis. Sama besarnya dengan keberanian yang kita butuhkan saat menghadapi badai tren teknologi baru. Tren selalu datang dengan narasi yang menggoda. Setiap tahun selalu ada narasi bombastis yang seolah-olah akan mengubah dunia. Blockchain, Metaverse, Web3, dan sekarang AI generatif. Bagaimana cara kita meredam rasa takut tertinggal atau FOMO ini? Disinilah Gartner Hype Cycle menjadi kompas yang sangat rasional. Ada satu fase yang paling krusial untuk dihindari, yaitu puncak ekspektasi yang melambung tinggi, atau peak of inflated expectations. Fase di mana semua orang membicarakannya? Pada fase ini, media, konsultan, dan investor sedang dalam euforia yang tidak logis. Berinvestasi secara masif dengan merombak arsitektur di fase ini sama dengan bunuh diri secara finansial. Bagi mayoritas perusahaan, strategi yang secara historis paling sukses adalah menjadi fast follower. Menunggu pihak lain berdarah-darah dulu ya? Persis. Anda cukup mengamati, biarkan perusahaan-perusahaan pionir yang punya modal tak terbatas itu mengambil risiko dan melakukan kesalahan arsitektur yang mahal. Begitu teknologinya melewati fase kekecewaan dan mulai menemukan studi kasus implementasi yang stabil dan terbukti, barulah Anda masuk dengan eksekusi yang lebih matang dan efisien. Tapi kadang dorongan hype itu datangnya dari dalam loh. Tiba-tiba ada 5 divisi berbeda yang masing-masing diam-diam langganan alat AI berbeda tanpa lapor ke pusat. Itu yang kita sebut dengan shadow IT. Nah, untuk meredam kebisingan internal ini, kita butuh tata kelola. Jangan alergi dulu dengan kata tata kelola atau governance. Ini bukan tentang menciptakan birokrasi berbelit yang bikin rilis jadi lambat. Ini murni tentang pencegahan kekacauan. Sangat esensial untuk skala besar. Bayangkan kalau tidak ada Architecture Review Board atau ARB di perusahaan Anda yang punya 50 tim engineer. Bisa-bisa ada 5 tim yang menggunakan 5 sistem database berbeda. Ada yang pakai MongoDB, PostgreSQL, Cassandra untuk menyelesaikan jenis masalah fungsional yang persis sama. Itu adalah mimpi buruk tech fragmentation. Pemeliharaannya akan menguras darah perusahaan. Karena itulah budaya RFC atau Request for Comments sangat penting. Ia memaksa budaya pemikiran tertulis. Setiap orang yang ingin memasukkan teknologi baru harus menuliskan argumennya. Mengapa alat ini? Apa alternatifnya? Dan bagaimana rencana pemeliharaannya 5 tahun ke depan? Ini secara instan membunuh penyakit tool sprawl atau penumpukan alat yang mubazir. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mari bersikap sangat jujur dengan diri kita sendiri. Coba tanyakan pada rapat manajemen Anda, apakah perusahaan Anda saat ini sedang habis-habisan berinvestasi membangun infrastruktur AI internal karena Anda benar-benar memiliki sekumpulan data berharga yang unik dan ada use case konversi bisnis yang nyata? Pertanyaannya menohok. Ataukah jangan-jangan keputusan agresif itu diambil murni karena jajaran direksi panik dan takut terlihat tertinggal hype di mata investor? Pemimpin strategi teknologi di tengah euforia menuntut tingkat kejujuran intelektual yang luar biasa tinggi. Kejujuran intelektual itu juga jadi senjata utama kita saat bicara tentang future proofing atau membangun kekebalan terhadap masa depan. Kita tahu, masa depan tidak bisa diprediksi. Selalu ada kejadian tak terduga dengan dampak masif atau black swan events. Entah itu pandemi atau perubahan regulasi mendadak. Atau penyedia layanan cloud utama Anda yang mendadak menaikkan harga 300% secara sepihak. Bagaimana mitigasinya? Untuk sistem yang sifatnya hidup mati bagi bisnis, mengandalkan satu vendor tunggal adalah kelemahan fatal. Menyiapkan strategi multi-cloud memang mahal di awal, tapi ini adalah polis asuransi untuk menghindari jebakan vendor lock-in yang bisa menyandra perusahaan Anda. Dan untuk melihat bagaimana teori-teori ini dimainkan di dunia nyata, mari kita bedah 3 studi kasus dari literatur kita yang memberikan pelajaran sangat mahal. Mari kita mulai dengan kasus pertama. Ini tentang jebakan skala yang dialami sebuah startup bernama Quickcart. Mereka baru saja mendapat suntikan dana raksasa dan timnya membesar 10 kali lipat dalam semalam. Fase hypergrowth yang berbahaya. Sang CTO, yang mungkin terlalu banyak membaca blog teknologi perusahaan raksasa, memutuskan bahwa arsitektur monolit awal mereka sudah ketinggalan zaman. Dia memerintahkan untuk memecah sistem tersebut menjadi 50 microservices terpisah yang sangat kompleks. Tanpa kesiapan infrastruktur pemantauan. Padahal, budaya engineering internal mereka belum memiliki disiplin otomatisasi yang kuat. Hasilnya? Bencana total. 18 bulan kemudian, kecepatan rilis mereka anjlok ke titik nol. Sistem menjadi sangat rapuh, dan proses mencari akar masalah saat server mati menjadi labirin yang membuat engineer terbaik mereka frustrasi lalu resign. Ini adalah bukti nyata dari hukum Conway. Arsitektur teknologi Anda harus selaras dengan tingkat kematangan struktur komunikasi dan ukuran organisasi Anda. Microservices yang dipaksakan pada tim yang belum matang bukan menjadi solusi, melainkan beban mati. Gila, dari niat mau scale up malah jadi jalan di tempat. Kasus kedua ini levelnya lebih epic lagi kerugiannya. Ada raksasa asuransi tradisional, kita sebut saja InsureCorp, mereka panik karena mulai digerus oleh startup InsurTech. Sistem warisan mereka sudah berumur 2 dekade. Kasus klasik modernisasi paksa. Solusi dari manajemen? Big Bang Rewrite. Mereka memutuskan merombak total seluruh sistem dari nol, mengerahkan 200 engineer dengan target selesai dalam 2 tahun. Dan kenyataannya selalu meleset dari target? Proyek ini membengkak hingga 4 tahun operasional, membakar anggaran lebih dari 500 miliar rupiah. Dan yang paling menyakitkan, ketika akhirnya dirilis, sistem baru itu dibenci oleh pengguna dan agen asuransi mereka. Karena dalam proses rewrite massal tersebut, ratusan aturan bisnis kompleks yang tidak pernah terdokumentasi di sistem lama hilang begitu saja di sistem baru. An nyaris lumpuh dan terpaksa mengakuisisi startup lain untuk bertahan. Pelajaran pahitnya, menulis ulang sistem berskala besar secara serentak atau Big Bang Rewrite hampir memiliki tingkat kegagalan 100% karena kompleksitasnya mustahil dikelola sekaligus. Sangat kontras dengan pendekatan di kasus ketiga. Sebuah perusahaan, software as a service, Datadash, menyadari arsitektur lama mereka mulai mencekik laju bisnis. Namun, alih-alih bersikap arogan dengan melakukan perombakan total seperti InsureCorp, mereka memilih pendekatan strategis yang sangat pragmatis, yaitu Strangler Pattern. Memecah sistem secara perlahan ya? Betul. Mereka memecahnya setapak demi setapak. Mereka membangun platform API sebagai jembatan. Lalu tahun pertama mereka hanya menarik keluar modul tagihan dan menjadikannya layanan modern. Bisnis tetap berjalan lancar. Tahun kedua, giliran modul analitik yang diperbarui. Tanpa mengganggu aliran pendapatan, selama proses transisi yang memakan waktu panjang ini, aliran pendapatan tidak pernah terganggu. Mereka tetap bisa bereksperimen dengan fitur baru, dan yang paling impresif, valuasi perusahaan mereka meroket 5 kali lipat. Ini membuktikan bahwa mentransformasi teknologi itu adalah maraton lari estafet, bukan lari sprint 100 meter. Pendekatan bertahap selalu jauh lebih aman secara operasional. Pendekatan bertahap yang pada akhirnya memberikan hasil eksponensial sangat menginspirasi. Tapi mari kita proyeksikan ini ke masa depan. Dengan segala pergerakan pesat saat ini, kemana arah strategi rekayasa teknologi dalam 10 tahun ke depan? Ada dua pergeseran seismik yang harus kita antisipasi. Pertama, AI-assisted development. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kecerdasan buatan kini mampu menulis dan menguji kode dengan kecepatan yang mustahil disaingi manusia. Produktivitas meningkat tajam. Ini melipat gandakan produktivitas sintaksis harian. Kedua, kebangkitan autonomous systems. Infrastruktur cerdas yang secara mandiri mendeteksi anomali, mengalokasikan sumber daya, dan memulihkan dirinya sendiri saat terjadi kerusakan tanpa campur tangan manusia. Peran engineer akan berevolusi drastis. Mereka bukan lagi pekerja manual yang mengetik kode ya. Mereka akan bergeser menjadi pengalokasi modal arsitektur. Nilai mereka diukur dari kemampuan mengorkestrasi sistem AI dan menentukan di titik mana teknologi bisa menciptakan dampak bisnis terbesar. Evolusi peran inilah yang menjadi esensi dari kedewasaan kepemimpinan teknologi. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap rancangan sistem, setiap integrasi API, dan setiap menit yang dihabiskan engineer Anda sejatinya adalah keputusan alokasi permodalan. Jadi, apa arti dari semua ini? Kesimpulan yang bisa merangkum semuanya, jika kita harus menyarikan inti dari seluruh eksplorasi panjang kita hari ini, roadmap teknologi yang sukses itu bukanlah bola kristal cenyayang yang mampu menebak tren masa depan dengan akurasi 100%. Peta jalan yang brilian adalah strategi yang menciptakan postur organisasi yang sangat tangguh, sangat fleksibel, dan siap beradaptasi merespon berbagai kemungkinan masa depan. Fleksibilitas adalah keunggulan kompetitif sejati. Saya ingin mengutip satu kalimat penutup yang luar biasa beresonansi dari materi yang kita bedah. Kedewasaan eksekusi teknologi tidak dinilai dari seberapa rumit atau canggih kode yang kita tulis hari ini. Kedewasaan itu diukur dari seberapa bijaksana kita memilih sistem apa yang layak kita bangun dan sistem apa yang harus kita hindari untuk menyongsong hari esok. Kemampuan seorang pemimpin sejati bukanlah menghindari kesalahan sepenuhnya, melainkan membangun sistem yang mencegah kesalahan yang sama terulang dalam skala yang menghancurkan bisnis. Menyambung pemikiran filosofis tersebut, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu provokasi tajam untuk direnungkan. Jika prediksi kita benar, bahwa dalam beberapa tahun ke depan peran manusia akan sangat dibantu oleh mesin AI yang mampu memproduksi jutaan baris kode secara instan. Kecepatan yang tidak tertandingi. Potensial yang belum pernah terjadi sebelumnya, di era di mana AI bisa membangun aplikasi apapun yang kita minta dalam hitungan detik, kemampuan teknis untuk membangun perlahan akan menjadi komoditas murah. Pada titik itu, kecerdasan manusia dalam memikirkan strategi gambaran besar, menganalisis risiko modal, dan yang paling krusial, memiliki kebijaksanaan kritis untuk berkata, "Tidak, kita tidak perlu membangun ini," mungkin akan menjadi satu-satunya pertahanan dan keunggulan kompetitif yang tersisa bagi ras manusia di kancah teknologi industri. Wow, sebuah pertanyaan eksistensial sekaligus pragmatis yang sangat menantang untuk kita bawa pulang dan kita diskusikan di ruang rapat direksi masing-masing minggu depan. Terima kasih banyak kepada Anda yang telah menemani proses eksplorasi mendalam kita hari ini. Semoga wawasan ini membantu Anda melihat peta jalan perusahaan Anda dengan kacamata yang sama sekali baru. Sampai jumpa di penjelajahan ide-ide transformatif berikutnya.